بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan bab ke-50 dari Sahih Muslim, Kitab Shalah. Babu qadri ma yasturul musalli. Bab tentang ukuran yang bisa dianggap membatasi orang sholat. Ini maksudnya berapa ukuran yang menjadi sutrah bagi orang sholat itu. Hadis 1137. Haddatha Abu Bakr bin Abi Shaybah قال حدثنا إسماعيل بن علي حا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. dengan sanadnya kepada Abi Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berdiri untuk sholat, sesungguhnya bisa menjadikan sutrahnya apabila antara dia apabila di hadapannya seperti tempat menyandar lanak, yakni akhir dari lanak. Allah Ta'ala pernah kita lihatkan yaitu kurang lebih ukurannya berapa? 30 cm. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخَرَةِ رَحْمٍ. Kalau seandainya belum ada di hadapannya itu seperti akhir dari pelana, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَكَلْبُ الْأَسْوَدِ. Sesungguhnya solatnya terputus oleh keledai yang lewat, atau wanita yang lewat, atau anjing hitam lewat. Ini maksudnya ketika seorang solat tidak seukuran yang tadi, yang tiga tadi, maka terputus solatnya. Lalu aku bertanya, yakni Abdullah bin Samit, dia bertanya kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma balul kalbi al-aswad min al-kalbi al-ahmar min al-kalbi al-aswad? Apa hubungannya, kenapa dengan anjing yang hitam, apa bedanya dengan anjing yang merah, dengan anjing yang kuning? Qala ya bani akhi, wahai anak saudaraku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, Kutanya kepada Rasulullah sebagaimana engkau telah menanyaku. Beliau mengatakan, al-qalbul aswadu syaitan. Anjing yang hitam itu syaitan. Kemudian 1138 sanad ada perubahan, tapi matan hampir mirip dengan sebelumnya. 1139 Muhaddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana al-Makhzumi qala haddatsana Abdul Wahid wa huwa ibnu Ziyad qala haddatsana Ubaydullah bin ibnu Abdullah bin Asam qala haddatsana Yazid bin Asam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقطع صلاة المرأة قيقطع صلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤاخرة الرحم. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, terputus oleh wanita keledai dan anjing. Dan yang bisa menjaga itu apabila ukurannya seperti akhir dari pelana unta. Artinya apa? Siapa yang membuat sutra untuk sholatnya dan dia sholat mendekati sutra, maka itu tidak. Yani ketika anjing, wanita atau keledai lewat, maka itu tidak apa-apa. Jadi maksudnya lewatnya setelah sutrahnya. Baik, ikhtalaf ulama fi hadha, faqala ba'duhum yaqta'u ha'ula'i salata. Terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan poin-poin yang disebutkan tadi, wanita, keledai, anjing hitam, memutuskan sholat. Waqala Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal dia mengatakan, yaqta'u al-kalbul aswad. Yani sholat bisa diputuskan oleh anjing hitam kalau seandainya dia lewat. Wa fi qalbi min al-himar wal marati syai', dan di hatiku tersimpan sesuatu kalau seandainya keledai dan wanita. Dan maksudnya anjing hitam kalau lewat tanpa ada sutra terputus sholatnya, itu diterima oleh Imam Ahmad. Tapi kalau wanita keledai, ya ada sesuatu simpanan, masih tanda tanya gitu. Ya, kenapa? Karena ada dalil hadis lain yang mungkin kita akan pelajari. Hadis Aisyah, dia tidur di hadapan Nabi. Nabi sholat, tidak katakan Nabi batal sholat. Wa wajhu qawlihi anna al-kalba lam yajib fi at-takhris fi shay'in yu'arid hadha al-hadis. Yani maksud dari perkataannya ini, yaitu anjing memutuskan sholat, karena sesungguhnya masalah anjing ini belum ada keringanan sedikit pun dalam sebuah riwayat yang bertentangan dengan hadis ini. Dan maksudnya apa? Dalam salat aja enggak ada seakan-akan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang membolehkan, gitu. Yang membolehkan keringanan. Wa amal mar'atu, adapun wanita, fa fiha haditsu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-madhkur ba'da hadha. Adapun wanita, pada permasalahan wanita itu ada hadis Aisyah yang akan kita sebutkan setelah bab ini. Wa fil himar, dalam masalah himar ada hadis Ibnu Abbas. Mana hadis Ibnu Abbas yang telah berlalu? Menjadikan keledai sebagai sutra. Hadis Ibnu Abbas, dia mengendarai himar, hitam, ya, atan, mengendarai keledai betina, masuk ke dalam saf. Sementara Nabi sholat di Mina, tidak menghadap ke dinding. Kalau seandainya itu memutuskan, tentu ya sudah batal sholat. Jadi ada semacam seakan-akan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Adapun kalbul aswad, enggak ada hadis yang meringankan. Baik. وقال مالك وابو حنيفه والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاه بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, dia mengatakan serta mayoritas ulama dari dahulu dan belakangan, salaf dan khalaf, mereka mengatakan sholat itu tidak batal disebabkan sesuatu dari yang beberapa yang disebutkan tadi lewat. Anjing hitam, wanita, dan keledai. Jadi mayoritas ulama mengatakan lewat, enggak batal. Wa ta'awwal ha'ula'i hadzal hadis. Mereka ini mentafsirkan hadis ini. Apa ditafsirkannya? Ala anna al-murad bil qat'i naqsu as-salati li syughl al-qalbi bi hadhihi al-ashya. Jadi maksud dari terputusnya salat itu maksudnya adalah berkurangnya nilai salat. Apa sebabnya? Karena ketika sesuatu ini lewat, hati kita terusik oleh lewatnya ini, sehingga berkuranglah nilai sholat. Walaisal muradu ibtaluha. Bukan maksudnya adalah laisal murad ibtalaha, bukan maksudnya adalah pembatalannya, tapi berkurang. Wa minhum yadda'i naskhahu bil hadits al-akhir. Di antara mereka ada yang mendakwakan bahwa hadis ini terhapus hukumnya oleh hadis yang lain. Apa hadisnya? La yaqta'u salatu al-mar'i shay'un wadra'u ma istata'tum. Ada hadis, tidak ada satupun yang bisa memutuskan salat seseorang, maka tahanlah semampu. Kata Imam Nawawi, wa hadha ghayru mardhi. Ini tidak bisa kita terima, tidak bisa kita rotai. لأن النسخ كان محبس حكم itu لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويله. Kita tidak sampai kepada tingkat proses nasakh, yaitu menghukum, menghapus hukum sebelum. Karena nasakh itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah solusi, kecuali tidak sanggup atau tidak mungkin dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan antara hadis dengan hadis, tidak bisa ditakwil, ditafsirkan. Kalau seandainya tidak bisa digabungkan, tidak bisa ditafsirkan, maka baru diambil sebagai nasakh. Tapi itu juga wa'alimna tarikh, kita harus tahu dengan kronologi sejarahnya, mana yang dahulu, mana yang belakangan. Enggak mungkin yang dahulu menghapus hukum yang belakangan. Ya. Walaysa huna tarikhun wala ta'dzuru al-jam'i wa at-ta'wil. Di sini tidak ada tarikh sejarah dan tidak ada juga ketidakmampuan untuk menggabungkan hadis tersebut. Bal yata'awwalu 'ala ma dzakarnahu. Malahan mereka mencarikan solusi penafsiran sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Ma'ana hadis, sementara hadis la yaqta'u salatul mar'i syai'un dha'ifun wa ma'ad. Hadis tentang tidak ada satupun yang bisa memutuskan salat, hadisnya adalah lemah. Baik. Lalu bagaimana kita menyikapi hadis ini? Kita sikapi aja dengan bagaimana ulama. Solusi yang terbaik adalah mentakwilnya, menafsirkannya bahwa sholat kita itu nilainya kurang. Tidak maksudnya batal batal. Ya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, anjing tidak ada keringanan dalamnya, tapi wanita dan keledai ada. Berkurang nilai sholatnya kenapa? Karena lewat sesuatu di situ tadi menyibukkan hatinya. Pas lewat orang wanita cantik mana? Berpikir hatinya jadi sibuk. Jadi maka kalau saya dalam masalah sholat di Masjidil Haram, kalau ada seandainya perempuan datang lewat ke tempat sholatnya, saya maju ke depan, mendekat ke sutra kita, maka dia akan lewat di belakang kita. Seandainya kita taruh di sini, ya semakin tidak konsentrasi lagi semua. Nah, mau juga depan, dia lewat belakang, enggak akan memaksakan diri dia harus masuk ke sini. Enggak, pasti dia akan cari yang renggang masuk, mana yang lapang dia masuk ke situ. Tapi kalau seandainya kita tidak menjaga sholat kita dengan baik, ya, tidak pakai sutra, ini telah kita pelajari sebelumnya, berarti kita yang melalaikan sholat kita. Maka nilai sholat kita akan berkurang karena sibuknya hati kita di dalam, ya, mengerjakan sholat karena dilewati oleh sesuatu di antara yang tiga. Baik. Ini adalah masalah kita juga ada sebagian dari orang-orang liberal meremehkan hadis ini, bahwa tuduhannya bahwa wanita tidak dihormati dalam Islam karena dinilai sebagai pemutus sholat. Sebenarnya apa yang mereka katakan sudah diberikan solusinya oleh ulama, bahwa maknanya adalah berkurangnya nilai sholatnya disebabkan oleh sibuknya hati, disebabkan oleh beberapa hal yang disebutkan. Sudah selesai, nggak ada lagi yang harus diperebutkan. Tidak ada lagi yang harus diributkan. Karena sudah diberikan solusi oleh ulama. Baik. Kita ambil hadis berikutnya, bab berikutnya, bab 51. Bab al-i'tiradhi baina yadayil musalli. Bab tentang membelintang di hadapan orang yang sholat. Jadi kalau seandainya kita ada sholat, pas ada orang di depan berbujur, membelintang, dia tidur. Hadis 1140, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Urwah an Aisyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layli mu'taridatun wa ana mu'taridatun bainahu wa bain al-qiblati ka'tirad al-janazah atau jenazah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sementara aku membelintang antara dia dengan antara kiblatnya. Berarti membelintangnya di hadapannya, bukan di belakang. Ka'tiradil jenazah, seperti membelintangnya di jenazah. Bagaimana kita menyalatkan jenazah? Dibelintangkan di hadapan kita. Maka Aisyah salat membelintangnya seperti itu. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, astadallat biha Aisyah radhiyallahu anha wal ulama ba'daha. Aisyah dan ulama setelahnya mengambil dalil, ala anna al-mar'ata la taqta'u salat ar-rajul, bahwasanya wanita itu tidak membatalkan salat laki-laki. Wa fi jawazu salati ilaiha, bolehnya laki-laki sholat menghadap wanita yang dijadikannya sutrah di rumah misalkan. Ya. Kita mau sholat sunat, cari sutrah, sudah istri kita lagi baca Quran atau apa, atau duduk, sudah kamu duduk di sini, saya akan sholat. Boleh. Ya. Wakarha ulama wal jama'ah minhum as-salatu ilaiha li ghairi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama dan sekelompok dari mereka memandang makruh salat menghadap wanita bagi selain nabi. Bagi selain nabi makruh hukumnya. Kenapa? Li khawfil fitnati biha, dikhawatirkan akan terjadinya fitnah dengan wanita. Fitnah itu apa? Godaan pikiran menyibukkan dia. Wa tadhakkuruha wa ishghalu qalbi biha bin nadhar ilayha, mengkhayalinya, kemudian sibuknya hati karena melihat, ya, sibuknya hati dengannya atau melihat kepadanya. وأما النبي فمنزهون عن هذا كله. Adapun Nabi adalah suci dari itu semua. Nabi enggak memikirkan macam-macam terhadap wanita. Ya. Wa salatuhu ma'a annahu kana fil laili wal buyuti yawma idzin laysa fiha musabih. Salat beliau pada waktu itu, ya, salatuhu ma'a annahu kana fil layl, salatnya Nabi pada waktu itu ada salatnya malam. Nah, artinya di sini ditambah lagi salat beliau malam di rumah pada saat itu tidak ada lampu. Berarti enggak kelihatan siapa di depan. Ya. Jadi sudah Nabi adalah orang yang terjaga dari pikiran yang macam-macam terhadap wanita, ditambah lagi sholat dia dalam keadaan gelap dan tidak tahu siapa yang di depan. Maka sebagian ulama tadi tidak secara umum dibebaskan, akan tetapi ya ada makruh. Makruhnya apa? Kalau seandainya ya terang, jelas. Kenapa? Dikhawatirkan sibuknya hati karena melihatnya dan macam-macam. Baik. Maka dari hadis ini pertama sudah jelaskan bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk jadikan wanita sebagai sutra. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu tidak memutuskan sholatnya laki-laki. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita besok insyaAllah kita sambung kembali pada hadis-hadis yang masih tersisa. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau seandainya tidak ada dinding yang membatasi saf itu, sudah menyelusuri menyelusuri saf sehingga tidak merusak, mengganggu orang yang sedang sholat. Tapi kalau seandainya diapit oleh dinding, ini ketemu dengan dinding, ini ketemu dengan dinding, toh sampai di sana juga akan menerobos ke belakang, kok. Enggak akan keluar dari jendela. Ya, kalau begitu ya sudah diterobos saja. Ya, sampai dia belakang. Wallahualam. Dan itu tidak mengganggu, artinya tidak membatalkan sholat. Karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Baik, begitu juga kalau seandainya misalkan posisi pintu cuma di situ, lalu saf di sini penuh, di sini masih kosong, sudah dia lewat di tengah, dia dapat orang yang sholat menelusuri saf tersebut. Baik, ada yang lain? Baik, naktafi bihadza. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.